Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih ingin kita sedikit membahas terkait yang kemarin, ya, tentang prinsip al-wala wal-bara, yang di sini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala berdalil dengan ayat yang sudah kita dengarkan bersama dari surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah ila akhiril ayah. Yang mana ini adalah ayat yang menunjukkan prinsip al-wala wal bara, dan makna dari kalimat yuhadduna Allah man haddallaha wa rasulah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah man haddallaha wa rasulah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini mencakup umum segala bentuk permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, baik berupa kesyirikan, dosa-dosa yang mencapai tingkat kekufuran, maupun dosa-dosa yang di bawah itu, baik itu bid'ah maupun maksiat. Maka itu tercakup di dalam ayat ini. Setiap yang melakukan dosa, apapun bentuk dosanya, maka dia telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Tentunya dengan kadar sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Semakin besar tingkat dosanya, maka permusuhannya semakin besar. Begitu juga semakin ringan, maka tingkat permusuhannya juga semakin ringan. Namun tetap prinsip al-wala wal-bara' diterapkan bagi setiap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimanapun tingkat permusuhan itu. Nah, sehingga ayat ini juga prinsip al-wala wal-bara' itu diterapkan kepada kaum kufar, begitu juga kepada ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, dan ahlul dhunub, para pelaku dosa. Dan al-wala wal-bara' kepada kaum mukminun yang melakukan maksiat, maka di sana ada, ya, sisi loyalitas yang kita berikan kepada mereka karena keimanan yang ada pada mereka, ya. Dan di sisi lain juga ada al-bara'ah, sikap berlepas diri, kebencian kita kepada mereka terhadap dosa atau maksiat yang mereka lakukan. Ya. Ini jika kita mendapati ya, atau menyikapi kaum mukminun yang ahlul ma'asi, mereka masih muslim, masih mukmin, maka kita berloyalitas kepada mereka sesuai dengan kadar iman dan ketaatannya. Dan kita benci, berlepas diri dari mereka sesuai dengan kadar kemaksiatan dan dosanya. Begitu juga bid'ah, pelaku bid'ah, maka kita rinci bagaimana tingkat kebid'ahan yang dia lakukan. Ya, karena di sana ada dua jenis bid'ah. Ada bid'ah yang mukaffirah, yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan bid'ah yang mufassiqah, hanya sekedar menjadikannya menjadi fusaq, ahlul fisq, tidak sampai derajat kafir. Maka yang pertama, ketika bid'ah itu sampai menjerumuskan sahibnya, pelakunya sampai tingkat kekufuran, maka al-wala wal-bara' kita, atau bara'ah kita, sikap kebencian dan berlepas diri kita dari mereka secara totalitas. Jika ini bid'ahnya, apa? Mukaffirah, sampai mengkafirkan, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka kita harus totalitas berlepas diri dari mereka. Adapun jika bid'ahnya di bawah tingkatan itu, tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tetap kita berikan loyalitas sesuai dengan kadar iman dan ketaatan yang dia lakukan, dan kita benci berlepas diri darinya sesuai dengan kadar dosa dan bid'ah yang dia kerjakan. Maka ini hendaknya dipahami dengan baik, barakallahu fikum. Sehingga Syekh Ubaid Al-Jabiri di dalam syarahnya, syarah beliau Thalathatul Usul, beliau memiliki syarah yang berjudul Idhaful Uqul bi Syarhi Thalathatul Usul. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini juga prinsip dalil yang paling agung, paling jelas menunjukkan wajibnya kita al-hadr minal bid'ah wa ingkariha. Wajib berhati-hati dari bid'ah dan memperingatkan umat dari bid'ah dan untuk mengingkarinya. Lalu bagaimana kita bermuamalah dengan para pelaku bid'ah? Maka kita rinci sebagaimana rincian yang kita sebutkan tadi. Karena bid'ah ada tiga jenis. Beliau menjelaskan di sini, bid'ah ada tiga jenis. Yang pertama, bid'ah yang mukaffirah tadi, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalnya apa? Bid'ah ar-rafid, rafidah. Ini adalah bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena apa? Akidah, keyakinan-keyakinan di dalam firqah rafidah, ya, keyakinannya adalah keyakinan-keyakinan yang penuh dengan kufriyat. Misalnya apa? Meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang kurang, tidak terjaga kemurniannya, sudah tidak otentik lagi, kata mereka. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang asli itu lebih banyak ayatnya dibandingkan Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang. Ya. Mereka meyakini Al-Quran itu masih dibawa Imam Mahdi yang masih mereka tunggu-tunggu sampai saat ini belum keluar, masih bersembunyi. Nah, ini diantara keyakinan kufur mereka. Meyakini Al-Quran yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Begitu juga celaan mereka kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat yang lain. Bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat. Ya. Sedangkan kita tahu bagaimana prinsip Ahlu Sunnah terhadap para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Begitu juga mereka mencela para istri-istri Nabi yang suci, dan berbagai keyakinan-keyakinan kufur yang lainnya. Begitu juga bid'ah at-tajahum, bid'ah Jahmiyah. Ya, ini juga bid'ah yang kufur, termasuk bid'ah yang mukaffirah. Karena di antara keyakinan, inti keyakinan dari Jahmiyah adalah menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka meyakini bid'ah Jahmiyah ini, Allah Sami'un bila sama', Allah Maha mendengar tapi enggak memiliki pendengaran, kata mereka. Allah Basir bila basar, Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Ini keyakinan Jahmiyah, sehingga kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu juga bid'ah al-hulul wa wihdatul wujud, meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Ini diantara bentuk-bentuk bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jenis yang kedua, mufassiqah, menjadikan pelakunya menjadi ahlul fisq atau fusaq, tapi enggak sampai derajat kufur. Misalnya apa? Bid'ah i'tizal, orang-orang mu'tazilah. Ini bid'ahnya enggak sampai tingkat kekufuran, tapi ya, menjadikan pelakunya menjadi ahlul fisq. Thalithan duna dhalik, ada juga bid'ah yang tingkatannya di bawah itu, ya, di bawah bid'ah yang mukafirah dan mufassiqah. Misalnya apa contohnya? Adalah seperti zikir jama'i, zikir secara berjama'ah yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Zikir, amalan zikir adalah perkara yang disyariatkan, amalan yang disyariatkan, ya, dalam berbagai ayat dan hadis di kita dihasung untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Namun ketika amalan zikir itu tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, ya, maka menjadi bid'ah. Tapi tingkatan bid'ahnya paling rendah, di bawah bid'ah yang mukaffirah maupun yang mufassiqah. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Lalu bagaimana kita menyikapi para pelaku bid'ah dengan berbagai macam jenisnya ini? Mukaffirah, mufassiqah, atau yang di bawahnya. Maka beliau menjelaskan, wa hadza huwa fiqhul bid'ah alladhi bayyanahu salaf. Dan dengan perincian bid'ah ini kita bisa memiliki fikih, ya, pemahaman yang baik di dalam menyikapi para pelaku bid'ah sesuai dengan jenis bid'ah yang telah dirinci tadi. Fal bid'ah al mukaffirah al amru fiha wadih annaha mukaffiratun. Adapun bid'ah yang sifatnya mukaffirah, mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka perkaranya jelas. Ya. Perkaranya jelas. Wahadhihi adhunnuha la tahtaj ila waqfatin madamat mukaffirah. Falkul muttafaqun ala inkariha. Yang seperti ini mungkin tidak perlu dijelaskan. Kalau yang namanya bid'ah mukaffirah itu, ya seperti itu. Ya, mukaffirah. Nah, wajib diingkari. Dan ini adalah perkara yang muttafaq alaih, disepakati oleh umat, dan merupakan ijma', ijma' umat untuk mengingkari para pelaku bid'ah yang bid'ahnya sampai tingkatan mukaffirah. Misalnya tadi bid'ah rafidah, jahmiyah, wihdatul wujud dan sebagainya. Jadi kita, sikap kita kepada kaum Rafidah, kita harus mengingkari mereka. Tidak boleh kita berwala, tidak boleh kita bekerja sama, ta'awun dengan mereka. Apalagi, na'udzubillah, kita mengikrarkan persaudaraan dengan mereka, dengan para Rafidiyun. Maka yang seperti ini menyelisih prinsip salaf. ya, sebagaimana terjadi pada Muhammad al-Imam hadanallahu wa iyyah, dia mengikrarkan persaudaraannya dengan para Houthiyun ar-Rafidah. Maka yang seperti ini menyelisih prinsip al-wala wal-bara, bahkan mengatakan Rabbuna wahid, Nabiuna wahid, wa kitabuna wahid. Ya, perselisihan yang terjadi antara kita dan mereka hanyalah pada perkara yang sifatnya furu', cabang di dalam agama. Ini menyelisih prinsip al-wala'u wal-bara'. Wa innamal khilaful yaum fil bid'ah al-mufassiqah wa maduna dhalik. Adapun perselisihan yang terjadi adalah ketika kita menyikapi para pelaku bid'ah yang tingkatannya mufassiqah atau yang di bawahnya. Kalau yang mukaffirah tadi sepakat kita harus mengingkari mereka, menghajar mereka, mentahdir mereka, memperingatkan umat dari mereka. Ini kesepakatan umat. Bid'ah yang tingkatannya sampai mukaffirah. Adapun yang mufassiqah atau di bawahnya, ini terjadi khilaf. Wa naqul, kata beliau, as-salaf mujmi'una ala inkaril bid'ah hatta al-mufassiqah wa madunaha. Mungkin khilaf yang dimaksudkan beliau di sini adalah khilaf yang terjadi di umat secara umum, ya, umat secara umum. Adapun ahlus sunnah salafiyun, salaf sepakat mujmi'una ala inkaril bid'ah hatta al-mufassiqah. Mereka semua sepakat untuk mengingkari bid'ah walaupun jenisnya yang mufassiqah maupun yang di bawahnya. Jadi tidak hanya yang mukaffirah saja yang diingkari, tapi yang mufassiqah pun dan yang di bawahnya juga wajib diingkari, dan ini adalah ijma' salaf. Faqad thabata anhum bitawatur zajrul mubtadi'ah wa inkaril bid'ah duna tafriq. Dan telah sabit dari mereka, dari kaum salaf, secara mutawatir dengan jalan periwayatan yang tidak diragukan lagi kesahihannya, tentang wajibnya mengingkari dan menjauhi para pelaku bid'ah tanpa membedakan bid'ahnya apa. Ya, duna tafriq. Apakah bid'ahnya mukaffirah atau mufassiqah atau yang di bawahnya, tetap wajib mengingkarinya. Falam yunqal anhum annal inkar indahum maqsurun 'alal bid'ah al-mukaffirah. Dan tidak pernah diriwayatkan dari mereka, dari salaf, bahwasanya ingkar, mengingkari bid'ah yang mereka lakukan hanya sebatas pada bid'ah yang mukaffirah. Tidak demikian. Ya. Bahkan salaf telah ijma' bahwasanya pengingkaran terhadap bid'ah itu mencakup seluruh jenis bid'ah, baik yang mukaffirah, mufassiqah maupun yang di bawahnya. Naam. Dan tentunya sudah kita bahas pada kitab Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bagaimana prinsip-prinsip kita di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka pada urusan duniawi, sudah kita bahas pada pelajaran Ushulus Sunnah. Adapun hukum asal, kata beliau, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, wal asru huwa hajrul mubtadi'. Ini hukum asalnya. Hukum asal di dalam syariat adalah hajrul mubtadi', memboikot para pelaku bid'ah. Hadza huwal asl. Hajruhu wa zajruhu in kana mudhhiran bid'atah da'iyatan ilaiha. Ya. Ini adalah hukum asalnya, yaitu memboikot dan menjauhi para pelaku bid'ah ketika dia mudhhiran bid'atah, menampakkan bid'ahnya dan da'iyah. Dia sebagai da'i yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebid'ahannya. Ya. Dan jangan yang dibayangkan, oh kalau dia da'i, pelaku bid'ah yang da'iyah yang menyerukan kebid'ahannya, obya, berarti dia harus menjadi da'i mereka, harus menjadi ustadznya yang ceramah, ya, di mana-mana, di masjid-masjid, yang khutbah, tidak harus demikian. Sebatas dia mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, maka ini sudah tergolong ahlul bid'ah yang da'iyah. Walaupun dia enggak pernah ceramah di masjid-masjid, enggak pernah ngisi taklim, bukan juga ahli khutbah, tapi sekedar dia mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, maka ini sudah tergolong tipe yang da'iyah, yang wajib untuk dijauhi dan wajib untuk memperingatkan umat darinya. Taib. Nah, demikian ya, sehingga prinsip ini al-wala wal bara' kita harus pahami dengan baik, ya, dengan rinci, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga selamat agama dan manhaj kita, akidah kita. Karena sekali lagi al-hajr wa tahdhir, prinsip al-wala wal bara', kemudian prinsip al-hajr, pemboikotan dan tahdhir, memperingatkan umat dari seorang pelaku bid'ah, ini adalah syariat yang agung, yang dengannya agama ini bisa terjaga kemurniannya. Nah, para ulama menjelaskan berbagai tujuan diterapkannya prinsip al-hajr, pemboikotan dan tahdhir ini, diantaranya adalah tahqiqul ibadah lillahi azza wa jal, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-hajr, pemboikotan ini tidak lain adalah ibadah, yang dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tujuan yang lain dengan diterapkannya al-hajr, pemboikotan kepada ahlul bid'ah ini adalah untuk tahqiqul wala wal bara', sebagaimana yang sudah kita sebutkan, untuk merealisasikan prinsip al-wala'u wal bara'. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar, penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian tujuan yang keempat adalah nushan li'amatil ummah, sebagai bentuk nasihat kepada umat. Bayangkan jika di sana tidak ada syariat hajr, pemboikotan maupun tahdhir, maka akan tercampur antara ahlul haq dan ahlul batil, sehingga umat tidak bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil, dan mana ahlul haq dan mana yang ahlul batil. Nah, dan tujuan yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah ruju'ul mahjur anil khata', agar yang ditahdir, yang diboikot itu mau, ya, sadar bahwasanya dia salah dan mau kembali kepada al-haq, mau rujuk dari kesalahannya dan kembali kepada al-haq. Demikian diantara maqasid syar'iyah, tujuan-tujuan hikmah-hikmah syariat di dalam amalan atau syariat al-hajr dan tahdhir. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang alergi terhadap tahdhir, sebagaimana yang menimpa sebagian orang, ya. Kalau mendengar kata tahdhir saja sudah risih telinganya, ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Kita harus paham dengan baik bahwasanya tahdhir ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membenci syariat tahdhir, berarti kita membenci salah satu jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membenci prinsip Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan telah diamalkan oleh salafunas salihun. Jadi harus berhati-hati kita, ya. Jangan sampai, ya, karena ilmu yang belum cukup, karena kedangkalan ilmu kita, kemudian kita membenci syariat yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit atau sedikit faedah terkait dengan permasalahan ini juga. Mungkin di sana ada iskal. Sebagian juga pernah para ahlul batil menyebutkan syubhat ini, ya, untuk membikin kita ragu terhadap syariat hajar dan tahdir ini. Di antara syubhat yang mereka lontarkan adalah, kenapa wahai ahlus sunnah salafiyun, kalian memboikot, menjauhi para pelaku bid'ah, kalian memperingatkan umat dari mereka, padahal Nabi saja bermuamalah dengan kaum kufar. Orang-orang kafir saja Rasulullah masih mau bermuamalah dengan mereka. Bahkan Rasulullah meninggal dalam keadaan menggadaikan baju besinya untuk, ya, tepung gandum yang beliau beli dari seorang Yahudi. Ya. Beliau saja bermuamalah dengan kaum kufar. Terlebih lagi kaum muslimin. Kenapa kalian menjauhi mereka? Kenapa kalian memperingatkan umat untuk tidak mendekati mereka? Yang dimaksudkan adalah pelaku bid'ah. Mereka masih muslim. Kenapa kok dijauhi? Padahal kafir saja Rasulullah masih mau bermuamalah dengan mereka. Paham? Syubhat yang mereka lontarkan. Maka jawabannya adalah berbeda. Barakallahu fikum. Ya. Prinsip muamalah kita dengan kaum kufar dan para pelaku bid'ah telah dijelaskan di dalam syariat, telah dijelaskan, dituntunkan Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya dan di dalam amalan para salaf. Maka jangan kita mendahulukan perasaan di dalam beragama ini. Ya. Jangan mendahulukan logika dan perasaan, ya, tanpa merujuk kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya. Maka jawabannya, kalau kita mendengar syubhat yang semacam ini, ya, dan ini pernah, ya, ana dengar langsung dari sebagian ahlul batil, ketika kita memperingatkan dia untuk tidak mendekati seorang pelaku, ya, seorang yang menyelisihi manhaj salaf, maka dia membantahnya dengan mengatakan, ya, kita saja masih boleh bermuamalah dengan kaum kafir, apalagi orang muslim, ya. Kenapa harus dilarang? Ya, ini berarti belum paham prinsip al-wala'u wal-bara'. Maka diantaranya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, di dalam penjelasan ini kita akan paham insyaallah di dalam menjawab syubhat ini. Ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya tersebut tentang hukum kita menjawab salam kepada orang kafir, sudah sempat kita bahas sedikit, ya, pada beberapa pertemuan yang lalu tentang hukum tata cara kita bermuamalah dengan orang kafir di dalam menjawab salam atau mengucapkan salam kepada mereka. Di antara hukum yang terkait dengan hal ini adalah bagaimana hukumnya kita menjawab salamnya orang kafir. Ketika ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka hukumnya bagaimana? Wajibkah kita membalas salam tersebut ataukah kita diam? Maka jumhur ulama, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal jumhur ala wujubihi wa huwa shawab. Jumhur ulama berpendapat wajibnya kita membalas salamnya orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani, ya, wajib bagi kita untuk membalasnya. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, orang Kristen mengucapkan kepada kita salam, assalamualaikum, maka kita wajib menjawabnya dengan wa'alaikum. Ini adalah pendapat jumhur. Hukumnya wajib. Nah, wa qala ta'ifatun, adapun sebagian yang lain berpendapat la yajibur rad 'alaihim. Enggak wajib hukumnya. Tidaklah diwajibkan untuk kita membalas salam mereka. Coba perhatikan, ya, apa alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama ini, ya. Alasan yang mereka sebutkan adalah kama la yajibu ala ahlil bid'ah wa aula. sebagaimana tidak wajib bagi kita untuk menjawab salamnya ahlul bid'ah. Wa aula, kalau ahlul bid'ah saja disyaratkan bagi kita untuk tidak menjawab salamnya, tidak wajib bagi kita untuk menjawab salamnya pelaku bid'ah, maka orang kafir lebih-lebih lagi, lebih tidak wajib lagi. Ini alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama yang menyatakan tidak wajib menjawab salamnya orang kafir. Was-shawab al-awwal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang benar adalah pendapat yang pertama yang menyatakan wajibnya membalas salam seorang kafir. Adapun sebab atau alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang menyatakan tidak wajib, jawabannya adalah wal farqu anna ma'murun bihajri ahlil bid'ah ta'ziran lahum wa tahdhiran minhum bi khilafi ahli dzimmah. Adapun bedanya, kita diperintahkan untuk menghajar, memboikot pelaku bid'ah, tidak berbicara dengan mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka. Kalaupun mereka mengucapkan salam, kita tidak wajib membalasnya. Kita diperintahkan seperti ini, ketika bermuamalah dengan pelaku bid'ah adalah sebagai bentuk ta'ziron, hukuman. Tentunya hukuman syariat yang telah dibimbingkan di dalam syariat, wa tahdhiran minhum, hukuman kepada mereka atas bid'ah yang dia lakukan, wa tahdhiran minhum, untuk mentahdhir mereka, memperingatkan umat dari kebid'ahan yang mereka lakukan. Ini ilahnya. Jadi kita disyaratkan untuk tidak berbicara dengan pelaku bid'ah, menjauhi mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak membalas salam mereka. Ini sebagai bentuk ta'zir, hukuman, dan tahdhir, berhati-hati dari mereka, memperingatkan umat dari mereka, bi khilafi ahli dzimmah, berbeda dengan ahlu dzimmah. Ahlu dzimmah itu orang kafir yang di bawah jaminan keamanan pemerintah kaum muslimin, seperti kaum kufar yang ada di negeri kita ini, berbeda. Nah, kalau mereka jelas-jelas kafir, jelas-jelas kafir. Selama mereka tidak memerangi Islam, tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, maka apa kaidah kita? Ayat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau bisa ayat ini dihafal, karena ini prinsip di dalam kita bermuamalah dengan kaum kufar. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada kaum kufar yang tidak memerangi kalian karena agama ini dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adapun ahlul bid'ah, kita diperintahkan, disyaratkan untuk tidak berbicara dengan mereka, tidak mengucapkan salam dan menjawab salam mereka sebagai bentuk ta'zir, hukuman bagi mereka. Sekali lagi, dengan tujuan yang sudah kita sebutkan tadi, 5 tujuan diterapkannya tahdhir dan hajar, pemboikotan. Di antaranya apa? Yang terakhir, ruju'ul mahjur anil khotok. Kita berharap semoga dengan tahdhir yang kita terapkan, pelaku bid'ah tersebut bisa sadar kesalahan yang dia lakukan dan dia mau rujuk kepada al-haq. Ini diantara tujuan diterapkannya tahdhir dan al-hajr. Taib, mungkin ini sedikit penjelasan terkait dengan prinsip al-wala wal-bara ini, karena pentingnya sehingga kita sedikit meluas pada pembahasan ini, karena di zaman ini sangat penting, sangat penting di dalam kita memahami prinsip al-wala wal-bara ini dengan baik. Bahkan sebagian ulama tadi ke-6, ketika menyikapi pelaku bid'ah dengan orang kufar, sebagian ulama di antaranya Fudail ibn Iyad sampai mengatakan yang demikian. Akulu indal Yahudi wan Nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Ya. Disebutkan dalam kitab Lamudduril Mansur, ya. Berkata rahimahullah Fudail ibn Iyad, aku makan di sisi Yahudi atau Nasrani, ya, itu lebih aku cintai, lebih aku suka dibanding aku makan di sisinya pelaku bid'ah. Coba bagaimana seorang imam sunnah, imamus salaf mengatakan yang demikian. Kalau orang enggak paham, loh, kenapa kok dia mau makan di sisinya orang kafir, tapi di sisinya orang muslim enggak mau? Berarti ini enggak paham, belum paham tentang prinsip syariat ini. Beliau menyatakan, akulu indal Yahudi awin Nasrani ahabbu inayya min an akula inda sahibi bid'ah. Aku makan di sisinya Yahudi maupun Nasrani lebih aku sukai dibandingkan aku makan di sisinya pelaku bid'ah. Karena kejelekan, ya, kekufuran pada orang Yahudi dan Nasrani jelas. Orang bisa tahu, oh itu Yahudi, oh itu Nasrani. Jelas berada di atas kesesatan. Adapun sahibu bid'ah, maka terdapat talbis. Ya. Dia mengaku sebagai Islam, sebagai Muslim, namun amalannya menyelisih Islam itu sendiri. Dia mengaku sebagai ahlu sunnah, namun ternyata amalannya menyelisih sunnah itu sendiri. Sehingga harus berhati-hati. Ya. Sebagaimana musuh dalam selimut itu lebih berbahaya dibandingkan musuh yang jelas-jelas memusuhi kita. Musuh dalam selimut lebih berbahaya, sehingga kita harus lebih berhati-hati kepada mereka. Taib. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Naam, sekali lagi pentingnya prinsip al-wala' wal-bara' ini, naam, sebagai bentuk penerapan terhadap sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Inilah prinsip al-wala'u wal-bara'. Ini adalah tali pengikat iman yang paling kuat. Iman memiliki tali-tali penguat. Dan tali penguat iman yang paling kuat adalah al-wala'u wal-bara'. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ketika seorang muslim sudah tidak lagi menghiraukan prinsip ini, maka telah lepas darinya tali pengikat iman yang paling kuat. Sehingga jangan ditanya lagi bagaimana kondisi imannya. Jangan ditanya lagi bagaimana kondisi akidahnya, kondisi manhajnya ketika dia melalaikan prinsip ini. Sehingga kita harus berhati-hati dan paham betul bagaimana urgensi pentingnya prinsip ini di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.